wala yusalli aryan ma'a wujudi haririn bal labisan lahu. Tidak diperbolehkan sholat dengan telanjang bila masih menemukan sutra. Ma'a wujudi harir bal labisan lahu. Akan tetapi diharuskan untuk memakai sutra. Mengapa diperbolehkan bahkan diharuskan memakai sutra? Li'annahu yubahu lil hajah. Karena memakai sutra hukumnya boleh bila ada kebutuhan, bila ada al hajah atau kebutuhan. Jadi ini seakan-akan ada pertentangan dua hukum, yaitu antara keharusan memakai pakaian yang digunakan untuk menutup aurat di saat sholat dan keharaman menggunakan sutra. Di satu sisi diwajibkan memakai pakaian, di sisi yang lain pakaian itu berupa sutra yang seorang laki-laki diharamkan menggunakannya. Jadi dalam hal ini yang lebih dimenangkan adalah menggunakannya, digunakan untuk penutup aurat, karena sutra ini keharamannya tidak mutlak ya, tidak diharamkan secara mutlak, tetapi diberi batasan selama tidak ada kebutuhan. Dan termasuk dari kebutuhan memakai sutra adalah menggunakannya untuk penutup aurat di saat sholat. Dan keharusan memakai ini atau kebolehan ya, kebolehan memakai sutra ini tidak dibatasi dengan penutup aurat saja. Artinya seorang yang memakai sutra sebagai penutup aurat, sutra yang tidak menutupi aurat itu tidak harus dipotong ya, tidak harus memotong sutra yang tidak menutupi aurat. Jadi boleh dipakai walaupun bagian tubuh yang ditutupi oleh sutra itu bukan merupakan aurat. Tetapi kalau ada sutra dan ada pakaian selain sutra namun pakaian itu najis, jadi ada dua pilihan ya, misalkan ada pilihan antara menutup aurat dengan sutra atau menutupnya dengan pakaian yang najis, maka sutra ini dikalahkan ya. Sutra ini dikalahkan dalam arti lebih didahulukan pakaian yang najis daripada sutra. Wa yalzamu tadyinu law udima thawbu aw nahwuhu. Diharuskan mengolesi tubuh menggunakan lumpur. Dari tadyin itu artinya melumuri tubuh menggunakan lumpur ya. Diharuskan tadyin atau melumuri tubuh dengan lumpur. Lau'u dimasaubu bila tidak ditemukan baju, bila tidak ditemukan baju atau selainnya untuk penutup aurat ya. Au nahwuhu atau selainnya. Jadi walaupun melumuri tubuh dengan tanah liat ini tidak termasuk penutup aurat karena tidak termasuk jirim ya. Di penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa penutup aurat itu harus berupa jirim, harus berupa benda, harus benda padat ya. Kalau hanya cat, hanya mewarnai tubuh itu belum cukup menutup aurat. Dan tentunya mewarnai ini termasuk melumuri dengan tin atau tanah liat. Jadi kalau memang ada tanah liat di sana dan terpaksa sholat dengan telanjang tanpa penutup aurat, maka diharuskan untuk melumuri tubuh dengan tin atau dengan tanah liat. Dan ini bisa juga digunakan sebagai pengganti pakaian untuk menutup aurat kalau memang lumurannya ini tebal ya, dalam arti tidak hanya seperti mengecat atau mewarnai kulit tetapi tebal. Wa yajuzu limuktasin iktida'un bi'arin. Jadi tadi keterangan sebelumnya itu diharuskan menutup aurat dengan lumpur ya, diharuskan menutup aurat dengan lumpur. Tatjin artinya menutup aurat dengan lumpur atau selainnya. Jadi boleh saja ditutup menggunakan daun atau yang lain. Artinya ini menjelaskan bahwa penutup aurat itu tidak harus berupa pakaian ya, tidak harus berupa kain, tetapi dalam keadaan darurat bisa juga menggunakan tanah liat atau lumpur dan lainnya, semisalkan rumput. Wa yajuzu lil muqtasin iktida'un bi'arin. Bagi orang yang sholat memakai pakaian, sholat dengan menutup aurat atau memakai pakaian, jadi muqtasin artinya menggunakan pakaian ya. Muqtasin diperbolehkan iktida'un bi'arin. Iktida'un artinya makmum ya, makmum sholat dengan imam yang telanjang. Jadi imamnya telanjang, makmumnya berpakaian itu boleh ya. Boleh bagi orang yang berpakaian makmum kepada seorang yang sholatnya telanjang. Mengapa diperbolehkan? Karena di keterangan sebelumnya, seorang yang sholat telanjang dan tentunya hal itu dikarenakan darurat, sholat yang dilakukan itu tidak harus diulangi, tidak harus i'adah. Jadi karena sholat yang dilakukan orang yang telanjang tidak harus i'adah, maka dia diperbolehkan menjadi imam ya, menjadi imam bagi seorang yang sholat telanjang. Walaisa lil 'ari ghasabu tsaubi. Ini seperti penjelasan sebelumnya bahwa seorang yang telanjang dia tidak diperbolehkan menghosop atau mencuri pakaian. Jadi ghasab ini kalau di bahasa kita ya mirip dengan mencuri ya. Nanti di bab jinayat atau bab hudud akan dijelaskan perbedaan antara ghasab dan juga sarikoh ya. Kalau sarikoh itu biasanya diambil di mengambil barang dan dilakukan di saat yang sepi. Jadi maling gitu ya, maling atau pencuri itu sarikoh. Kalau ghasab itu biasanya dalam keadaan ramai dan dia menggunakan kekuatannya untuk melawan korban. Ya, nanti akan dijelaskan perbedaan antara ghasab dan juga sarikoh di akhir kitab. Yang pasti di dalam pembahasan ini hanya menjelaskan bahwa seorang yang telanjang atau ari dia tidak diperbolehkan untuk mengambil barang orang lain, mengambil pakaian orang lain. Wayusannu lil musalli ayyal bisa ahsana thiyabi. Bagi seorang yang sholat disunahkan untuk memakai pakaian yang terbaik, pakaian terbaik yang dimilikinya. Jadi tidak sekedar memakai pakaian seadanya ya, tetapi disunahkan menggunakan pakaian yang terbaik. Ahsana thiyabi, menggunakan pakaian yang terbaik. Dan selain menggunakan pakaian yang terbaik, disunahkan juga untuk berhias. Berhias dalam arti pakaian ya, berhias menggunakan pakaian, bukan memakai make up maksudnya. Berhias sesuai dengan adatnya, sesuai dengan adatnya. Artinya kalau dia bertemu dengan seorang yang besar, besar derajatnya, bila dia berhias menggunakan pakaian-pakaian yang baik dan menggunakan atribut yang dipakainya, ini disunahkan juga dilakukan saat melakukan sholat. Dan kesunahan berhias ini walaupun membutuhkan baju lebih dari dua ya, jadi bajunya di double hingga lebih dari dua ini tidak apa-apa. Memakai tiga baju atau lebih digunakan sholat ini tidak apa-apa. Dengan niat ya, memakai baju yang lebih dari dua itu dengan niat tajamul atau berhias untuk sholat, ini hukumnya tidak apa-apa, bahkan disunahkan. Dan kesunahan ini dikarenakan dari zohir arti dari firman Allah, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai keturunan Adam, ambillah perhiasanmu di setiap tempat sujud. Khudu zinatakum, ambillah perhiasanmu. Perhiasan di dalam ayat ini artinya adalah memakai pakaian yang bagus ya, memakai pakaian yang bagus. Inda kulli masjid, di setiap tempat sujud. Ini zahir dari ayat ini memerintahkan kepada kita untuk memakai pakaian yang bagus di saat kita melakukan sholat. Selain firman itu, selain ayat itu, ada juga sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza shalla ahadukum falyalbas saubaini, fa innallaha ahaqqu an yuzayyana lahu." Jika kalian sholat, maka hendaknya kalian memakai dua pakaian. Falyalbas saubaihi, maka hendaknya kalian memakai dua pakaian. Jadi dalam sabda ini Nabi memerintahkan kepada kita untuk memakai dua pakaian di saat sholat. Jadi dua pakaian ini yang tujuannya adalah untuk tajamul atau berhias diri karena akan menghadap ke Allah. Fa innallaha ahaqqu an yuzayyana lahu. Karena Allah lebih berhak mendapatkan penghormatan dari kita. Yang penghormatan itu berupa tajamul ya. Jadi berhias kepada Allah ini merupakan hak yang lebih dimiliki Allah dibandingkan dengan lainnya. Wa yartadhiya wa yata'ammama wa yataqammasa wa yatatailasa. Selain menggunakan pakaian yang terbaik, disunahkan juga yartadhiya. Yartadhiya artinya memakai selendang ya. Memakai selendang, wa yata'ammama, dan memakai imamah. Imamah itu sorban yang diikatkan di kepala ya. Sorban yang diikatkan di kepala itu imamah. Wa yataqammasa. Taqammus artinya baju kurung ya. Baju yang hingga mencapai kaki. Gamis ya, kalau sekarang bisa diartikan gamis. Pokoknya baju tetapi bagian bawahnya hingga mencapai kaki, itu namanya komis. Wa yatatoilasa. Kalau tatoilus ini artinya menggunakan penutup kepala ya. Menggunakan penutup kepala. Jadi kesunahan-kesunahan ini disunahkan di saat kita melakukan sholat. Dan di dalam kitab lain dan juga di dalam kitab Hasyiah diterangkan juga bahwa kita disunahkan memakai sarung atau pakaian bagian bawah ya, bagian-bagian bawah yang bentuknya sarung bukan celana. Jadi sholat menggunakan sarung itu keterangannya ada di kitab fikih, bukan adat kita ya. Disunahkan juga memakai sarung dan disunahkan menggunakan celana dalam. Celana dalam artinya celana pendek yang dipakai di dalam sarung ya. Itu juga disunahkan di saat melakukan sholat. Kesunahan ini karena ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, bumi, arti sabdanya seperti ini, bumi memintakan ampunan kepada setiap orang yang sholat menggunakan celana dalam. Jadi setiap orang yang sholat menggunakan celana dalam, sabda Nabi, bumi akan memintakan ampunan kepada Allah untuknya. Jadi oleh karena itu kita disunahkan untuk menggunakan celana dalam. Kemudian tentang kemakruhan sholat, termasuk dari kemakruhan sholat yang nanti akan dijelaskan, termasuknya adalah memakai pakaian yang bergambar. Pakaian yang bergambar atau memiliki corak ya. Jadi sholat itu kesunahannya memakai pakaian yang polos. Yang polos, kalau putih ya putih semua, kalau selain putih ya tidak ada gambarnya. Jadi memakai batik itu sebenarnya makruh ya digunakan sholat, apalagi bergambar. Dan kemakruhan ini dikarenakan bisa mengganggu sholat ya, bisa mengganggu sholat. Artinya pandangan kita bisa tertuju ke situ sehingga melalaikan konsentrasi kita untuk beribadah yang berupa sholat. Kemudian bagi perempuan walaupun auratnya tidak mencakup wajah, dalam arti perempuan boleh membuka wajahnya di saat sholat, tetapi disunahkan baginya untuk menutup wajah menggunakan niqab, ya, niqab atau cadar, ya, menutup wajahnya. Dan kesunahan menutup wajah ini bila dia berada di selain tempat yang terdapat orang-orang yang bukan merupakan mahramnya. Artinya bila dia sholat di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya, dia tidak diperbolehkan membuka penutup wajahnya, tidak diperbolehkan membuka cadar yang dipakainya. Ini tentunya seperti penjelasan saya di beberapa penjelasan sebelumnya, bahwa madzhab Syafi'i itu sebenarnya aurat perempuan itu mencakup wajah sebenarnya, ya. Jadi aurat perempuan di saat dia sholat dan di saat dia berada di hadapan orang yang bukan mahramnya itu lebih ketat yang kedua, lebih ketat saat dia berada di hadapan orang yang bukan mahramnya. Karena di saat sholat wajahnya boleh dibuka, tetapi wajah dan tangan, ya, di saat sholat wajah dan tangan boleh dibuka, dalam arti tidak termasuk aurat. Tetapi kalau di hadapan orang yang bukan mahramnya, semua tubuhnya merupakan aurat, dalam arti harus ditutup semua, ya. Ini madzhab Syafi'i. Mengenai masyarakat atau adat yang ada di sekitar kita yang biasanya perempuan itu tidak memakai cadar, itu berarti bukan menggunakan penjelasan ini, tidak menggunakan pendapat ini, yaitu menggunakan madzhab lain atau ulama Syafi'i yang mengatakan boleh membuka wajah. Walau kana indahu thawbani faqat labisa ahadahuma wartada bil akhar in kana sama sutratun. Bila seorang yang sholat memiliki lebih dari satu pakaian, laukana indahu thawbani faqat. Jadi dia memiliki dua pakaian saja, ya, lebih dari satu, maksudnya dua pakaian saja. Labisa ahaduhuma, maka salah satu dari keduanya harus dipakai. Wartada bil akhor, dan yang lain digunakan untuk irtida atau selendang, ya. Jadi satu pakaian dipakai dan pakaian yang lain digunakan untuk selendang. In kana sama satrotun, kalau memang di tempat sholatnya sudah ada sutroh, ya. Sutroh ini sesuatu yang bisa menghalangi orang yang ingin berlalu di depannya. Jadi kalau memang sudah ada sutroh, sudah ada penghalang untuk orang yang berlalu di depannya, maka pakaian yang kedua digunakan untuk irtidak, untuk selendang, ya. Wa illa, bila tidak ada satroh, jadi wa illa ini kalau ditampakkan ini adalah singkatan dari wa illam yakun sama satroh, gitu, ya. Wa illam yakun sama satroh disingkat menjadi wa illa. Jika tidak ada satroh di tempat sholatnya, ja'alahu musallan, maka baju yang kedua itu dijadikan sebagai tempat sholat, ya. Musallan artinya tempat sholat yang biasa kita kenal dengan sajadah, ya. Jadi baju yang pertama dipakai, baju kedua digunakan sajadah. Kama afta bihi sayhuna, penjelasan ini seperti yang difatwakan oleh guru penulis Fathul Mu'in, yaitu Ibnu Hajar. Dan sutroh yang bisa menjadikan pakaian kedua sunnah untuk dijadikan selendang, ini tentunya harus sutroh yang sah, ya. Penghalang yang sah digunakan. Itu nanti juga akan dijelaskan penghalang yang bisa dijadikan sutroh. Itu semisalkan tembok atau tongkat, ya, tongkat yang ditancapkan. Jadi sholat dan di depannya diberi tongkat yang ditancapkan, itu juga sudah cukup untuk sutroh. Ataupun tiang, ya, ataupun tiang. Jadi bisa tembok, bisa tongkat, bisa tiang. Kemudian Kalau tidak ada sutra, maka pakaian itu digunakan sebagai musola ya, sebagai musola. Artinya musola itu digunakan alas sebagai sajadah atau hanya diletakkan di depannya saja. Jadi kalau di kitab fikih antara sutra dan sajadah itu ada sedikit perbedaan ya. Kalau sutra itu cukup benda yang ada di depan musolli yang itu menandakan bahwa dia sedang sholat sehingga orang lain tidak melalui di depannya, itu dinamakan sutra. Tapi kalau sajadah itu seperti yang sajadah atau musolla ya, sajadah atau musolla, istilah fikihnya musolla, itu seperti yang biasa kita tahu, yaitu meletakkan satu kain yang digunakan alas dan kita sholat di atasnya.